cinta yang ada di hatimu. Apapun kan ku berikan, cinta dan kerinduan untukmu dambaan kalbuku. Malam ini tak ingin aku sendiri, ku cari